unapunguza spidi, unapunguza utamu, kanyaga weka spidi, unapunguza utamu, paka mwisho spidi. Ucha, unapunguza utamu. It's Ucha. Kiru, unapunguza utamu. Kande, unapunguza utamu. Si wanapenda kubang, unapunguza utamu. DJ, ongeza sauti arafu punguza scratches, mbombo zako zinatukata, unapunguza utamu. Alafu bosi kauna giza giza kreti mambo ya kuagizaga moja moja, unapunguza utamu. Ni aje madam kama unanipa weni pesi ya kata ukimwe upoira kondom, unapunguza utamu. Alafu dada kama unakatika kata mambo ya kusema nisi kubambi, unapunguza utamu. Utaziambia nini pesi za town, hey. Azingoki kwa offer za beer, hey. Soki dare sio kwa dora mea, hey. Sio machine sio kiba mea, hey. Bidada ukifika ghetto ni mizaga muano mambo ya kusema gasubiri badai, unapunguza utamu. Kama show piga show zire mambo bedu na enjoy ya unajisi. Unapunguza utamu. Weta reta gambe, unapunguza utamu. Ongeza gambe, unapunguza utamu. Unapunguza utamu. Unapunguza utamu. Uzipunguze spidi, unapunguza utamu. Ukipunguza spidi, unapunguza utamu. Kanyaga weka spidi, unapunguza utamu. Paka mwisho spidi, unapunguza utamu. Chibanga siende jemo minapenda izo nyama yale mambo yako yako bana tumbo, unapunguza utamu. So kigodoro so make up minapenda olivo natural mama mtu ukifata mkumbo, unapunguza utamu. Nere kajisukea na ulikajilipia lafu we sekunda tano shamwagea, unapunguza utamu. Bipi bro anakufungulia anakupomolea sasa mbona kila mara na msefea, utatuambia nini sisi mapopo, hey. Kila siku tunalala kesho, hey. Uya wauni wote pepo, hey. Na wadangaji wote pepo, hey. Bidada ukifika geto ni mizaga muano mambo ya kusema gasubiri badai, unapunguza utamu. Kama shop piga show zile mambo baby una enjoy ya unajizikia aje, unapunguza utamu. We dare dragambe, unapunguza utamu. Ongeza gambe, unapunguza utamu. Unapunguza utamu. Unapunguza utamu. Uzipunguze spidi, unapunguza utamu. Ukipunguza spidi, unapunguza utamu. Kanyaga weka spidi, unapunguza utamu. Paka mwisho spidi, unapunguza utamu.